Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Teguh. Iya, saya kira sudah saatnya supremasi hukum itu diimplementasikan gitu, sehingga hak konsumen itu bisa juga mengajukan gugatan class action ya atas kerugian pemadaman tersebut, sehingga tidak disepelekan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Ridwan, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Ridwan. Iya, saya pikir semua yang bersangkutan dengan BUMN atau pemerintah selalu begitu ya. Kita selalu disulitkan dengan keadaan seperti itu. Baik PLN, terus PAM juga seperti itu juga. Itu dua contoh saja, yang lainnya pasti akan seperti itu juga. Itu aja komentarnya. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Pak Andi, selamat pagi. Silakan Pak Andi. Saya kira kalau emang pemerintah dan PLN tidak bisa memenuhi konsumen, daripada repot-repot sepakat untuk yang lain, mendingan Apindo sepakat rame-rame hijrah pindah ke luar Indonesia aja lah. Kita cari pemerintah yang bisa membela konsumen lah. Gitu aja ya. Oke. Baik, kembali ke komentar Anda Pak Nasrul, selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan Bapak. Ini kan PLN kan perusahaan yang punya visi ke depan, yang punya misi, misinya adalah sosial, bukan sosial ya Kak, karena kepentingan hayat orang banyak, dia yang mengelola kan begitu. Harusnya profesional gitu. 2 tahun, 4 tahun ke depan atau sebulan, 3 bulan ke depan tuh punya program gitu. Apa yang dilakukan? Apakah dia cuma menunggu gaji setiap bulan, fasilitas setiap bulan, tidak memikirkan ke depan bagaimana baiknya bangsa ini, bagaimana rakyat ini? Apakah cuma memikirkan sumbangan-sumbangan dari apa namanya nih, pengusaha-pengusaha yang dalam posisi yang KKN gitu? Kalau kita lihat dirut-dirutnya itu kan orang yang terpilih, intelektual, kok nggak punya visi gitu? Dan juga borok-borok yang di PLN itu harus di benar-benar apa namanya ya, dibersihkan gitu. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ansar. Saya Ansar. Pak Ansar, oke, silakan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Komentar saya simpel aja ya. Yang pertama kita harus ketahui dulu siapa sih yang ngasih statement itu. Ya, kalau memang dia orang yang berkompeten, nah itu saya pikir orang itu nggak bisa kerja. Tetap aja diganti. Terima kasih.